بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهنا بعض الأسئلة نجيب عما تيسر منها. يقول السائل في سؤاله الأول: هل تغطية وجه المرأة واجب؟ Ada satu pertanyaan, apakah menutup wajah bagi para wanita adalah hukumnya wajib, yang mungkin biasa kita sebut dengan apa, cadar, ya. Nah, apakah pakai cadar menutup wajah bagi para wanita hukumnya wajib? Al-jawab, taghtiyatu wajhi al-mar'ati wajibun idza kana hunalika rijalun ajanib fayajibu 'ala al-mar'ati an tughthiya wajhaha لقوله سبحانه وتعالى ليدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال العلماء: يدنين عليهن من جلابيبهن، تأتي بجلبابها وتدني على وجهها حتى لا تعرف. قال جل وعلا: ذلك أدنى أن يعرفن، إذن فتبقى غير معروفة بسبب هذا الإدنى للجلباب. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فإذا لم يعلمن فعندئذ أمن من حصول الأذية. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أما إذا كانت المرأة كاشفة لوجهها فإنها تكون معروفة أن هذه بنت فلان، أن هذه بنت فلان، أو أنها ابنة علان. Tadi bahwasanya menutup wajah bagi para wanita adalah hukumnya wajib jika memang di sana ada orang-orang asing selain dari mahram mereka yang berada di sekitarnya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah, wahai nabi, katakanlah kepada putri-putrimu, istri-istrimu, demikian pula kepada putri-putrimu, dan juga kepada wanita-wanita yang beriman, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Zalika adana ayyurafna, dan yang demikian itu agar mereka dikenal, dan agar mereka juga tidak mendapatkan gangguan. Maka berdasarkan ayat ini, kata beliau, maka ini menunjukkan wajibnya mereka bagi wajibnya para wanita untuk menutup wajah-wajah mereka. Kemudian beliau juga menyebutkan pendalilannya bahwasanya apabila seandainya wanita tersebut membuka wajah-wajah mereka, maka tentunya mereka akan mudah dikenali. Bu, ini si Pulana, ini putrinya si Pulan. Ya, ketika mereka membuka wajah-wajah mereka, maka tentunya akan sangat mudah untuk dikenali siapa wanita tersebut. Berbeda, apabila dia menutup wajahnya, maka tentunya tidak akan dikenal ya siapa wanita-wanita tersebut. Tapi Allah alam, ini yang saya bisa tangkap dari jawaban beliau secara singkatnya. Tafadhal. Wa min al-adillati aydan ala wujub taghtiyati al-mar'ati liwajhiha qawlu nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam: al-mar'atu 'awrah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. فقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، هذا وصف للمرأة كلها بأنها عورة فوجهها عورة يجب عليها أن تغطي وجهها. Dan juga di antara dalil bahwasanya menutup wajah bagi wanita adalah hukumnya wajib adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-mar'atu 'aurah, bahwasanya wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan, apabila dia keluar maka syaitan pun memuliakannya ataupun menghiasinya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam mensifati wanita itu sebagai aurat, maka tentunya nam termasuk dari wajahnya. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam mensifati bahwasanya wanita itu adalah aurat. Maka juga di antara naam yang masuk dalam kategori wanita tersebut adalah bagian daripada wajahnya. Maka wajib naam. Maka wajib bagi wanita tersebut untuk ia menutup wajahnya berdasarkan hadis ini, hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wa min al-adillati aidan التي تدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها الأحاديث الصحيحة المتواترة في الإذن للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها، فإن الشخص إذا خطب امرأة أذن له شرعا أن ينظر إليها، ومعنى أن ينظر إليها الغالب أن ينظر إلى وجهها لأنه الذي يعبر عن حسنها وجمالها. فإذا كانت المرأة مكشوفة الوجه على الدوام لا تغطي وجهها، فعندئذ إلى ماذا ينظر الخطيب؟ إلى ماذا ينظر الخطيب؟ إنما جاء الإذن الشرعي بالنظر من الخطيب للمرأة إن أرادها زوجة له، فله أن ينظر إليها. هذا معناه أن الأصل في المرأة أنها تكون مستورة الوجه مغطية لوجهها إلا بإذن شرعي تكشفه أن يرى الخطيب وجهها إذا أراد الزواج بها. Dan juga di antara dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya wajib bagi wanita untuk menutup wajah-wajah mereka adalah adanya hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir tentang adanya izin bagi para lelaki yang hendak melamar wanita, seorang wanita untuk naam melakukan nazar, yaitu meminta izin kepada walinya wanita tersebut untuk melihat kepada wanita yang hendak dia lamar. Naam. Karena seandainya naam wanita-wanita tersebut terus-menerus terbuka wajahnya, maka tentu para lelaki-lelaki tersebut ya tidak perlu lagi untuk melakukan nazar, karena ketika seseorang nazar melihat tidak melihat seorang wanita yang hendak dia lamar, maka tentunya yang paling pertama dia lihat, yang dia akan nilai adalah pada wajahnya, karena wajah inilah tentunya yang naam apa namanya sebagai yang mewakili dari dirinya tentang gambaran tentang kecantikan ya wanita tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pada asalnya wanita itu apa? Tertutup sehingga dan tidak boleh dia buka kecuali pada perkara-perkara yang syariat mengizinkannya, diantaranya apa? Ketika hendak dinazar oleh seorang laki-laki yang hendak melamarnya. Wallahu a'lam. Wa min al-adillati aidan ma jaa'a bihi al-hadith an-nabawi fi wasf al-mar'a bi annaha fitnah وأنها فتنة مضرة على الرجال، فمن الحكمة الشرعية إذن أن توارى المرأة وأن يغطى وجه المرأة. لماذا؟ لأنها فتنة، ولأن أبرز شيء يظهر فتنة المرأة هو الوجه، فإذا كان الوجه مفتوحا ومكشوفا ليس عليه حجاب ولا جلباب وليس عليه ستر ولا غطاء، تعرضت عندئذ المرأة للفتنة وتعرض الرجال للفتنة. وقد نهينا عن الوقوع في الفتن وأمرنا باجتناب الفتنة والابتعاد عنها. Dan juga di antara dalil-dalil yang menguatkan tentang masalah ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah mensifati para wanita sebagai bentuk fitnah yang sangat membahayakan bagi kaum laki-laki. Maka di antara hikmah-hikmah ya tersebut yaitu dengan diperintahkannya para wanita untuk menutup wajah-wajah mereka. Karena sesungguhnya perkara yang sangat menarik dan membuat seseorang terfitnah ya tentunya ya pada wajah wanita tersebut, dan sesungguhnya kita telah diperintahkan untuk menjauhi nam dari berbagai macam bentuk fitnah, dan kita diperintahkan nam dan kita dilarang untuk menjatuhkan diri ke dalam fitnah. Maka tentunya maka di antara bentuk hikmah supaya seseorang ya terjatuh kepada fitnah tersebut ada dengan diperintahkannya para wanita-wanita untuk menutup wajah-wajah mereka, karena inilah ya sesuatu yang paling menarik ya, dan yang paling pertama membuat seseorang terfitnah adalah ketika wanita-wanita tersebut membuka wajah-wajah mereka, penutup wajah-wajah mereka. وأيضا الأدلة الأخرى التي تدل على السلامة سلامة المرأة من الفتنة والأذية فإن كشف الوجه مدعاة للوقوع في الفواحش عياذا بالله جل وعلا. Dan di antara dalil-dalil yang juga menunjukkan tentang wajibnya ya kita menyelamatkan diri agar tidak terjatuh ke dalam fitnah, dan juga wanita tersebut tidak terjatuh dalam fitnah tidak dan juga tidak mendapatkan gangguan. فَإِذَا قَالَ قَائِلْ إِذَا قَالَ قَائِلْ هَلْ يَصْلُحْ إِسْتِعْمَالُ مَا يُسَمَّى بِالنِّقَابِ أَوْ مَا يُسَمَّى بِالْبُرْقُعْ أَنْ تُغَطِّيَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَعْلَى تُغَطِّي وَجْهَهَا كُلَّهُ إِلَّا النِّصْفَ الْأَعْلَى فَلَا تُغَطِّيهِ هَلْ يَصْلُحُ هَذَا بمعنى أن تظهر عينيها وأن تظهر ناصيتها وجبهتها؟ الجواب ما يصلح، ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها كله، أن تغطي وجهها كله، لأن جبهتها ولأن عينيها أيضا من وجهها، فتغطي وجهها كله، وتسدل ذلك الخمار وذلك الجلباب على وجهها فيكون ساترا لوجهها كله. طيب. Ini apa yang saya terjemahkan tadi agak kurang nyambung ini. طيب. Tapi insyaallah apa yang boleh sebutkan akan lebih jelas yang setelahnya. طيب kata beliau, jika di sana ada yang bertanya apakah pantas ataupun dibolehkan bagi seorang wanita untuk memakai yang biasa disebut di sana bagi wanita-wanita Arab dengan suatu penutup yang namanya niqab ataupun al-burqu. Ini boleh menyebutkan tentang gambaran burqu tadi bahwasanya dia hanya menutup pada sebagian wajah dan menyingkap pada bagian apa? Kedua mata dan juga jabhah. Apa namanya ini? Jidat ya. Nah, ini apa? Gambaran tentang burqu. Beliau mengatakan ini tidak boleh dia memakai yang model seperti itu. Karena mata kemudian juga jidatnya ini masih bagian daripada wajah. Maka yang wajib dilakukan oleh wanita tersebut adalah menutup seluruh wajahnya dengan khimar. Itu kudung, ya, jilbab yang terurai ke bawah yang menutupi wajah wajahnya. Wallahu a'lam. وقد تكلم العلماء حفظهم الله تعالى عما يتعلق بما يسمى بالبرقع وهي عبارة عن غطاء للوجه لكنه مفتوح العينين ففي بعض البراقع يكون مفتوحا واسعا وفي بعضها يكون ضيقا وفي بعضها يكون ممدودا إلى شيء من الجوانب فقال العلماء رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الله الأحياء منهم لا يجوز خياطة هذه البراقع ولا يجوز بيعها ولا يجوز أيضا للمرأة لبسها لأن ذلك فتنة هذا أولا الأمر الثاني لأن هذا لا يستر الوجه كله. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah SWT merahmati mereka yang telah meninggal dan menjaga mereka yang masih hidup, telah memperbincangkan tentang masalah burqu', yaitu suatu penutup pada wajah bagian pada wanita tersebut yang menampakkan kedua matanya ataupun jidatnya. Dan burqu' ini kata beliau bermacam-macam ya model-modelnya. 6. Para ulama berkata bahwasanya burqu' ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjahitnya, membuatnya ataupun memperjualbelikannya dan juga tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk memakainya karena ini belum dianggap bahwa dia telah menutup wajahnya dan ini akan masih menyebabkan orang-orang akan terjatuh ke dalam fitnah. Wallahu a'lam. Wal burqu'u hadza kama sami'tum fitnatun li'annahu yudhhiru fil mar'ati zinah ليست من زينتها بل ربما أظهر القبيحة في صورة امرأة حسناء وجميلة. والبرقوع dan burqu kata beliau ini adalah di antara bentuk-bentuk fitnah karena ini apa? Menampakkan perkara-perkara yang membuat seseorang tertarik kepadanya bahkan dengan memakai burqu' ini boleh jadi dia akan menampakkan nam dari bagian wajahnya tersebut yang indah yang menarik perhatian bagi ini bahasa saya menarik perhatian bagi seseorang bagi seorang laki-laki dan nam menampakkan yang paling apa yang paling membuat seseorang apa tertarik ya berupa hidungnya ataupun matanya nam. فبعض هذه البراقع باهظة الثمن جدا. الله طويل الكلام أعطني شيء. مسجد خير هل ما يتعلق بالبرق أنه يغطي ويظهر أشياء. المرأة على حسن وجمال ليس من حسنها وجمالها بل ربما تكون قبيحة. طيب نعم. ليست بما نقول ليست بجميلة لا تقول. طيب المرأة هي أصلا ليست بجميلة ثم أظهر يظهرها في صورة امرأة جميلة. جميلة. طيب. نعم. سمعنا yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya dengan burqu' ini bisa saja menampakkan bagian-bagian yang kelihatannya menarik, cantik, ya, pada wanita tersebut. Padahal sebenarnya dia tidaklah cantik. Dia hanya menampilkan apa? Bagian-bagian yang membuat seorang terfitnah dengan burqu' ini. Baik. Nah. وقد ذكروا بارك الله فيكم في بعض الكتب مثلا وهو ذكرني فوكي بحمار أهلي ذكرني فوكي يعني فمكي بحمار أهلي هذا مثل تقوله العرب موجود في بعض الكتب فلماذا ذكر هذا المثل ذكر لسبب وهو البرقع كما سيأتي معنا. Dan telah disebutkan dalam sebagian ibadul kutub disebutkan dalam sebagian tulisan kitab di sana ada sebagian orang yang mengungkapkan kalimat zakkarani fuki buat telah mengingatkan padaku bihimari ahli فم المرأة بحمار أهلها Tauhid. Naam. Jadi kata beliau, telah mengingatkan padaku tentang mulutmu itu, yang maksudnya yang nampak dari niqab tersebut, dengan keledainya keluargaku, keledai kampungnya, keledai saya. Artinya apa? Ini suatu ungkapan bahwasanya mengingatkan saya kepada mulutmu itu tentang keledai kampungku. Ya, ini adalah suatu ungkapan yang dijumpai dalam sebagian tulisan ataupun kitab. Kenapa mereka mengungkapkan kalimat seperti ini? Wa hadhihi al-qissah hasiluha anna rajulan dayya'a himara ahlihi thumma dhahaba yabhathu 'an al-himari fi as-suq. Fabainama huwa yabhathu 'an al-himari fi as-suq ra'a imra'atan mubarqa'ah. Fanadhara ilayha fafutina biha. هذا لا يجوز هو عاصي لله وهي أيضا عاصية لله لأنها تلبس البرقع وتفتن الناس بالبرقع وأيضا أنها استجابت له فقال لها وقد شغل بها تماما ونسي الحمار الذي خرج من أجل البحث عنه فقال لها ارفعي البرقع فلما رفعت البرقع رأى فمها ولم يكن حسنا وجميلا فقال ذكرني فوقي بحمار أهلي. طيب dan kenapa sampai ungkapan ini terucap? Buah kisahnya seperti ini, buat sebagian orang kehilangan keledai, maka dia pun pergi mencarinya hingga dia masuk ke suatu pasar. Maka ketika dia sedang mencari keledainya dan dia memasuki suatu pasar, maka dia pun melihat seorang wanita yang memakai burquq tadi, yang hanya menutup separuh dari wajahnya, yang memperlihatkan apa sebagian hidungnya ke atas dan apa jidatnya tadi. Naam. Maka dia benar-benar terlalaikan dan terlupakan dengan keledainya yang hilang karena terfitnah dengan seorang wanita yang memakai burqu. Dan tentunya laki-laki ini pun tentunya terjatuh ke dalam maksiat. Ya, karena dia tidak boleh melakukan perkara itu. Dan juga wanita tersebut juga jatuh ke dalam maksiat karena membuat orang terfitnah. Dan si laki-laki ini pun berkata, ini menggoda si wanita yang pakai burqu ini, coba buka sekalian ya penutup wajahmu itu. Maka ketika dia melihat mulutnya si wanita itu tersebut, yang ternyata tidak secantik yang dia bayangkan, dia hanya cuman yang tadi apa, dia melihat hidungnya yang mancung tadi ya, ternyata setelah dibuka mulutnya, penutup wajahnya seluruhnya, kelihatan mulutnya, maka dia pun berkata, mengingatkan saya dengan mulutmu itu dengan keledai saya yang hilang. Artinya menunjukkan bahwasanya ternyata dia bukan wanita yang cantik ya. Cuma sepotong yang cantik tadi. Ternyata setelah dibuka seluruhnya ternyata kelihatan aslinya. Sehingga dia mengatakan, teringat saya keledaiku yang hilang, mulutmu sama dengan keledai saya. Ar-rajul hadza 'asi lillah, karena Allah azza wa jalla yaqul قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والمرأة أيضا عاصية لله وخائنة حيث أنها كشفت وجهها وما سترت وجهها لكن الشاهد من هذه القصة هو فتنة البرقع أن البرقع فتنة ولا يستر المرأة ولا يحجبها حجابا كاملا. Dan tentu lelaki tadi, ya, naam, dianggap bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Dan juga wanita juga tadi juga dianggap bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Karena dia menyebabkan orang terfitnah. Hanya saja yang menjadi syahid, yang kita ingin ambil dari kisah ini, bahwasanya yang namanya burqu itu adalah suatu fitnah yang seharusnya dan sepantasnya ya tidak boleh dipakai bagi seorang wanita karena membuat orang terfitnah seperti dalam kisah burqu tadi. Wa amma ma jaa 'an Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala fi كشف وجه المرأة وأنه ذهب إلى بعض قول أهل العلم فقوله مرجوح رحمة الله تعالى عليه وقد رد العلماء عليه بأدلة صريحة صحيحة. طيب adapun yang datang dari ucapannya fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala nam tentang pendapat beliau buat tentang bolehnya nam membuka wajah nam, dan ini adalah pendapat sebagian para ulama, maka pendapat ini kata beliau adalah marjuh yang lemah, dan alhamdulillah pada para ulama nam telah membantah pendapat beliau rahimahumullahu taala jami'an. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberkahi kalian dan jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.